Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Kembali kita bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, dua hadis pada bab al-birru silah telah kita selesaikan. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kemarin telah kita selesaikan hadis dari Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alaih wa anil Mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال wa idha'atil mali muttafaqun alaih. Setelah kita membaca hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu tentang orang yang memutus tali silaturahim dan apa maksud dari orang-orang yang menyambung tali silaturahim, maka pada hadis yang ketiga ini, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, akan disebutkan siapa di antara kerabat yang paling dekat hubungannya dengan kita. Di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, Inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Waman'an wahati, menolak, enggan untuk mengeluarkan infak, sodako dan yang sejenisnya. Justru sebaliknya, dia menumpuk dan mengumpulkan hartanya. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah tabaraka wa taala tidak menyukai bagi kalian kila waqar, banyak kila waqar, naam, banyak berkata. Adapun makna secara rinci insyaallah nanti akan kita baca pada keterangan yang selanjutnya. Wa kasratus su'al, banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan ada 6 perkara, di antaranya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharramah wa makruhah. Perkara yang pertama, yaitu pada penggalan hadis sabda beliau alaihi assalatu wassalam, inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ummahat, yaitu kepada ibu. Diterangkan oleh ulama kita, hadza hadithun jalilun azimun, hadis ini hadis yang mulia, yang agung. Naam, yadullu ala uquqil ummahat, yang menunjukkan atas adanya fenomena yang terjadi di kalangan Bani Adam ini, orang-orang yang durhaka kepada ibu-ibu mereka. Dan bahwasanya uququl ummahat ini merupakan akbahil muharramat, perkara muharramah yang paling jelek. Dan di dalam hadis ini menunjukkan annahu harrama 'alal ummati uquqal ummahat, Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas umat ini untuk durhaka kepada ibu-ibu mereka. Allah tabaraka wa ta'ala melarang, mengharamkan atas umat ini untuk durhaka kepada ibu-ibu mereka. Naam. Mana al-uquq? Mana al-uquq? Yaitu al-qati'ah. Al-uquq bimakna al-qati'ah, yang memutus. Maka aqqa itu qata'a, memutus. Sehingga qati', orang yang memutus, adalah al-aq, orang yang melakukan durhaka. Maknanya yaitu huwallazi yasi'u ila walidayhi au ila ummihi, seseorang berbuat jelek kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya sekaligus atau kepada ibunya. Wal muradu bihi, yang dimaukan di dalam hadis ini adalah maksiatul ummahat, berbuat maksiat kepada para ibu, berbuat jelek kepada para ibu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, al-walidain, kedua orang tua itu merupakan akrabul aqarib, merupakan kerabat yang paling dekat dengan kita hubungannya, yaitu kedua orang tua. Sehingga menyambung hubungan kepada keduanya ini merupakan perintah yang sangat amat ditekankan di dalam agama ini. Maka kebalikannya, memutus tali hubungan dari keduanya merupakan perkara keharaman yang paling jelek. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas umat ini untuk uququl waridain, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan barakallahu fikum, perkara ini, larangan untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua merupakan keharaman terbesar yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran setelah Allah azza wa jal mengharamkan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah berfirman di dalam ayat itu, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah azza wa jalla dengan mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah di dalam hati, takut, harap, cinta, dan jenis-jenis ibadah hati yang lainnya, juga ibadah lisan hanya ditujukan kepada Allah azza wa jal. Juga ibadah anggota badan seperti orang sholat, puasa, zakat, jihad, dan lain sebagainya, itu semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Perintah birrul walidain datang setelah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua datang setelah Allah melarang umat ini untuk melakukan kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Diawali al-ihsan ilaihima, berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, na'am, menunjukkan bahwa ibadah berupa birrul walidain merupakan perintah yang sangat ditekankan di dalam agama ini. Dan durhaka kepada kedua orang tua merupakan keharaman yang sangat-sangat ditentang di dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berbuat baik kepada kedua orang tua ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Dengan banyak cara kita berbuat baik kepada keduanya. Di antaranya yang disebutkan dan dibimbingkan oleh para ulama kita, yaitu dengan bil infaq alaihima, dengan kita berinfak kepada keduanya, kita mengeluarkan harta kita untuk membantu keduanya, untuk meringankan beban keduanya. Nah, ini termasuk perbuatan bir, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Juga warahmah bihima, kasih sayang, perhatian kepada keduanya. Terlebih lagi tatkala keduanya sudah mulai memasuki usia senja, kita betul-betul sangat dituntut untuk berbuat rahmah, berbuat kasih sayang kepada keduanya. Dan ini bukan merupakan perkara yang sepele dan mudah untuk dilakukan. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat untuk dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Terlebih bagi mereka-mereka yang tidak memahami, yang tidak mengetahui fadilah besar di balik berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka tak jarang kita dengar berbondong-bondong manusia mengirim kedua orang tuanya yang mulai melemah fisiknya diantar ke panti-panti jumbo, dititipkan orang. Nas'alullah salamah wal aziyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada seorang anak yang melakukan demikian, menunjukkan dia menyia-nyiakan kesempatan emas untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal bibirri, dengan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya. Kesempatan emas itu disia-siakan. Nah, sehingga barakallahu fikum, sangat-sangat ditekankan di dalam agama ini untuk merawat kedua orang tua kita, untuk menyayangi, menghormati kedua orang tua kita, terlebih ketika mulai melemah fisiknya, memasuki usia senja, dan tatkala kedua orang tua kita na'am sudah memasuki masa pikunnya. Nah, sudah lupa apa yang baru saja dikerjakannya. Sudah tidak ingat lagi apa yang baru saja dilakukannya. Barusan makan, minta makan lagi. Barusan minum, minta minum lagi. Ketika dibilang kepada bapaknya atau ibunya, "Bu, barusan tadi ibu makan, barusan tadi ibu minum." "Kapan? Ibu belum minum, ibu belum makan." Nah, maka dituntut kesabaran seorang anak ketika merawat orang tuanya. Dan perbuatan baik yang dilakukannya itu, barakallahu fikum, kalau mau ditimbang dengan apa yang telah kedua orang tua berikan kepadanya, tak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Nah, maka berbahagialah bagi antum yang masih mempunyai kedua orang tua, masih punya kesempatan emas untuk meraih, menggapai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Naam, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam menyebutkan secara khusus dengan ummahat. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para ibu. Nah, penyebutan ini menunjukkan bahwa hak ummahat aksar min hakil aba. Hak para ibu ini lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan haknya para bapak. Naam. Berbuat derhaka kepada keduanya ini merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, di bawah orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi setiap kita orang mukmin untuk menyambung berbuat baik kepada keduanya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, terlewat begitu saja, hilang sia-sia dari hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya durhaka kepada ibu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, larangan untuk durhaka kepada ibu ini menunjukkan bahwa hak ibu itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan hak bapak. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah, di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati, wahai Rasulullah, di antara manusia ini siapa yang paling berhak aku harus bermuamalah dengannya dengan cara yang paling baik, bergaul dengannya dengan pergaulan yang paling baik, siapa dia? Qala alaihi assalatu wassalam, ummukah, ibumu. Qal thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qal thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma abuk, kemudian bapakmu. Di dalam lafaz yang lain disebutkan dalam hadis al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang aku harus paling berbuat baik kepadanya, yang aku harus banyak-banyak berbuat baik kepadanya, siapa dia wahai Rasulullah? Qala ummak, ibumu. Qultu, kemudian aku katakan, thumma man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Thumma ummak, kemudian ibumu. Qultu, aku katakan lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummak, kemudian ibumu. Qultu, kemudian aku katakan lagi, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala thumma abak. Kemudian baru bapakmu. Thumma akrabal, thumma al-akrab fal-akrab, thumma al-akraba fal-akraba. Kemudian kerabatmu yang terdekat, dan kemudian kerabat yang terdekat berikutnya. Kita perhatikan di dalam dua hadis tersebut menunjukkan bahwa hak ibu itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan hak bapak. Disebutkan sampai 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru yang 4 penyebutan bapak. Naam. Kenapa demikian? Diterangkan oleh para ulama kita, dan keterangan para ulama kita ini menunjukkan keterangan penjelasan yang fakta, yang nyata, dan bukan mengada-ada. Faktanya seperti itu, kenyataannya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Siapapun orangnya tidak akan bisa memungkiri kenyataan yang demikian itu, yaitu na'am qasatil um minat habi. Ibu ini merasakan taat, keletihan, kepayahan, wal masyakah, dan rasa berat. Naam aktsar minal walid. Itu lebih banyak dibandingkan dengan bapak. Diawali dari qasatil hamil wa ma fihi, kepayahan, kelelahan, rasa payah, letih, sakit ketika hamil. Dan ini tidak dialami oleh seorang bapak. Di masa-masa awal-awal kehamilan banyak kepayahan-kepayahan yang dihadapinya. Mungkin bau-bau tertentu sudah pusing. Iya, sudah pusing. Dikasih makanan, dibelikan makanan yang paling lezat pun tidak bisa masuk ke dalam perut. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai masa ketika mau melahirkan. Orang yang lagi hamil tidaknya tidak seperti yang biasanya tidak hamil. Nah, kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya orang yang hamil karena kita tidak merasakan. Tetapi ibu-ibu kita, istri-istri kita merasakan itu semuanya. Qasatil hamil. Setelah itu kemudian qasatil wiladah. Kepayahan ketika melahirkan. Kontrol ke dokter. Maaf Pak, ini ada sedikit kelainan kehamilan istri Bapak ini. Gimana dok? Ya tidak ada jalan lain, terpaksa. Mendengar keterangan dokter yang seperti ini, itu sudah enggak karuan rasanya. Dokter baru bilang terpaksa, itu kita sudah paham. Berarti enggak bisa lahir dengan normal. Harus terpaksa dirobek perutnya itu, diambil janinnya. Maka masih berusaha bagaimana caranya supaya bisa lahir dengan normal. Dengan berbagai macam usaha dan upaya itu dilakukan. Alhamdulillah kalau seorang istri, seorang ibu lahir dengan normal, tanpa harus dipacu, tanpa harus ini, tanpa harus itu, langsung keluar begitu saja. Alhamdulillah. Ni'mah minallahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang tidak demikian. masuk rumah sakit pagi ba'da subuh sampai menjelang maghrib belum ada pembukaan. Tambah gelisah. Buka satu, jaraknya lama, buka satu, buka dua, dan seterusnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana berat dan payahnya seorang ibu ketika melahirkan. Berhenti di situ? Tidak. Setelah lahir, alhamdulillah dengan selamat keduanya, maka masih harus menyusui anaknya. Masih harus ngurusi anaknya, yang anaknya pipis, yang anaknya ee dan lain sebagainya. Ibu yang mengerjakan semuanya. Sementara sang ayah, sang bapak tidak ada di rumah. Naam, sibuk dengan ibadah yang lainnya, yaitu mencari nafkah untuk istri dan anaknya itu. Naam. Belum setelah itu, nanti dalam mendidik anak-anaknya yang masih kecil itu. Belum sampai 2 tahun anaknya ternyata sudah kesundulan adiknya. Katanya kesundulan, kata orang. Nah, ada lagi adiknya, hamil lagi. Seperti itu terus. Nah, sehingga masyakah, kepayahan, keletihan yang dirasakan oleh seorang ibu itu lebih-lebih dan lebih dibandingkan dengan bapak. Sehingga Rasul alaihi wassalatu wassalam menyebutkan sampai 3 kali ibu baru kemudian bapak. Naam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus di dalam hadis ini, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Naam. Memang kepayahan, keletihan yang dialami oleh seorang ibu itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan kepayahan yang dialami oleh para bapak. Bukan berarti kemudian bapak itu dinafikan kepayahannya, keletihannya, sama juga. Kepayahan, keletihan dalam mencari rezeki, dia harus bertanggung jawab. Nggak mencari rezeki untuk anaknya, untuk istrinya. Menyediakan papan bagi keluarganya, menyediakan sandang bagi keduanya, menyediakan papan bagi anak dan istrinya, itu kewajiban sebagai seorang suami, seorang bapak. Oleh karena itu, di dalam Islam betul-betul sangat-sangat ditempatkan di tempat yang mulia. Wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Haram hukumnya bagi seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih durhaka kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini perkara pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Perkara yang kedua yaitu wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Insyaallah ini akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang biinillahi azza wajal. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.